السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين وبعد. معاشر الحاضرين، مصلى النور yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian di dalam kitab Al-Usul Al-Thalatha. Berkata Imam Ad-Da'wah rahimahullah Syekh Muhammad An-Najdi Al-Hanbali rahimahullah rahmatan wasi'ah, beliau menyebutkan ucapan Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Kata Imam Al-Bukhari, babul ilmi qabla al-qawli wal-amal. Bab ilmu terlebih dahulu sebelum dan kemudian beliau menyebutkan satu dalil yang terdapat dalam surat Muhammad ayat 19. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, fa'lam, ketauhida, ilmui, fahami, annahu la ilaha illa Allahu wastaghfir li dzambik. Ketauhida, bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak diibadai melainkan Allah, dan ini merupakan lafaz ucapan. Wastaghfir li dzambik, dan beristighfarlah, bertaubatlah, kembalilah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk ilmui terlebih dahulu sebelum kalian berucap dan sebelum kalian bertaubat, yaitu amalan dan perbuatan. Dan ini ikhwani afidhakumullah merupakan perkara yang amat sangat penting yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari. Karena seorang manusia harus memiliki petunjuk, memiliki penerang sebelum dia berkata, sebelum dia berucap, sebelum dia berbuat, dan sebelum dia melakukan amalan apapun. Apa sebabnya? Karena ucapan dan perbuatan kita tidak akan bisa dianggap benar sampai sesuai dengan petunjuk syariat. Amalan kita percuma. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sampai amalan itu, baik berupa ucapan, lafaz, zikir, membaca Al-Qur'an, atau amalan dalam kehidupan kita sehari-hari, salat, zakat, puasa, haji, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dihukumi benar sesuai dengan garis syariat. Lah, kita akan mengetahui dari mana kalau itu benar kecuali dengan apa? Kecuali dengan ilmu. Maka ilmui terlebih dahulu sebelum Anda berkata dan sebelum Anda berdakwah. Harus punya pondasi ini. Perkaranya tidak mudah. Jangan sembrono. Ilmui dulu baru berdakwah. Sebelum berkata. Dan ilmui dulu sebelum beramal dan beribadah. Karena Nabi SAW bersabda, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad. Barang siapa yang membuat perkara-perkara baru dalam agama ini, maka dia tertolak. Mungkin niatnya baik, tujuannya dapat pahala, dapat ridha di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi jalurnya keliru. Amalannya tertolak, orangnya tertolak, bahkan mendapatkan dosa. Kan kasihan. Sayang. Dia keluarkan usaha. Dia capek. Dia luangkan waktu. Ternyata tidak mendapatkan hasil dari apa yang dia lakukan. Maka menjadi hamba yang merugi. Oleh sebab itu, ikhwani afidhakumullah, dalam tindak tanduk kita, usahakan, belajar, ilmui, dan agama ini luas. Kata para ulama, "Idza a'taitahu kullah lam yu'tik illa ba'dah." Kalau engkau berikan seluruh waktumu untuk ilmu agama, agama tidak memberikan kepada engkau dari ilmunya kecuali separuh saja. Ilmu luas. Kalau kita curahkan seluruh waktu untuk belajar agama, Islam cuma memberikan kepada kita bagian saja. Lantas bagaimana kita tidak memberikan kepada ilmu agama ini kecuali dari sisa-sisa waktu kita? Dapat apa? Dan zaman sekarang, ikhwani afidhakumullah, betapa banyak umat manusia yang mereka berkoar-koar tanpa adanya ilmu. Terlebih lagi dengan perkembangan zaman, modernisasi, berkembangnya media sosial dan cetak, mengatasnamakan cendekiawan muslim, intelektual muda, koar-koar jauh dari perkara agama, apalagi sampai mereka memiliki ilmu jauh daripada itu semua. Sehingga apa yang terjadi? Mereka merusak dari dalam lebih banyak daripada mereka memperbaiki. Sehingga apa muncul? Celana cingkrang identik dengan apa? Ekstremisme. Orang menggunakan pakaian di atas mata kaki dibilang ekstrem, berlebih-lebihan. Padahal ini bagian daripada agama. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari jam'un minas sahabat, banyak para sahabat meriwayatkan hadis ini. Di antaranya Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi. Abdullah ibn Mas'ud, sahabat terkemuka. Abdullah ibn Umar, anaknya seorang khalifah. Kemudian Abu Hurairah, rawi hadis yang paling banyak. Abu Sa'id al-Khudri. Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "Man jarra thawbahu khuyala lam yanzurullah ilaihi yaumil qiyamah." Barang siapa yang menjulurkan pakaiannya di bawah mata kaki, sombong, congkak, sok. Menjulurkan pakaian di bawah mata kaki dalam keadaan congkak, sombong, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan melihatnya kelak pada hari kiamat. Nah, berarti perintah dalam agama Islam. Dikatakan ekstrim. Bahkan Umar Al-Faruq radhiyallahu ta'ala anhu arda, khalifah kaum muslimin yang kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq, dalam keadaan sakaratul maut, nazak nafas-nafas terakhir setelah ditusuk beberapa kali tikaman oleh siapa? Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Yang namanya siapa? Fairuz. Namanya Fairuz. Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Dengan beberapa kali tikaman. Yang kuburannya Abu Lu'lu' Al-Majusi oleh orang-orang Syi'atul Rafidah diberi julukan dengan Baba Suja'uddin. Baba Suja'uddin. Baba pahlawan Islam. Ini Syi'ah. Kebenciannya kepada pembawa pertama estafet dakwahnya Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak ada yang selamat dari lisan mereka. Setelah Umar ibn al-Khattab ditusuk dengan beberapa kali tikaman, beliau di atas kasurnya, di atas ranjangnya. Datang beberapa orang menjenguk. Nah, di antara mereka ada seorang pemuda. Dia berusaha untuk memuji Umar. Di hadapan kaum muslimin. Ini detik-detik terakhir. Ajal mau menjemput. Sakit sudah amat sangat parah. Abshir ya amir al-mu'minin. Bibushra Allah laka. Kabar gembira kepada engkau, wahai amirul mu'minin. Dengan kabar kegembiraan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Umar ibn al-Khattab disanjung dengan 4 pujian. Kata dia, suhbatu Rasulillah. Engkau ini teman dekatnya Nabi alaihi salatu wassalam. Wa qaddama fil Islam. Engkau termasuk orang pertama yang masuk dalam agama ini. Artinya memiliki pengorbanan yang besar dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Wa walait fa'adal. Yang ketiga, engkau menjadi pemimpin yang adil. Menjadi hakim. Menegakkan pemerintahan sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. Dan engkau tidak pernah berbuat kezaliman. Thumma syahadah. Kata pemuda ini. Kemudian yang keempat, engkau mati syahid. Karena dibunuh oleh orang musyrik. Mendengar 4 pujian ini, kata Umar, wadidtu anna dhalika kafaf. Lali walaliya. Cukup-cukup. Tidak pantas itu bagiku dan untuk. Ini tawaduknya siapa? Umar. Fa'adbara fa'idha bi'izarihi tamussul ard. Kemudian, pemuda tersebut berpaling. Kemudian Umar ibn al-Khattab melihat sarungnya menjulur sekali sampai ke tanah. Sarungnya pemuda itu menjulur sekali sampai ke tanah. Dan Umar antara hidup dan mati. Sakarat dalam keadaan nazak. Di detik-detik terakhir nafasnya. Masih memberikan kepada kaum muslimin nasihat, berdakwah, tawasibil bilhaq. Kata Umar, raddu ilayyal gulam. Tolong panggil kembali pemuda tadi. Suruh dia masuk. Maka dipanggil dan dia pun kembali. Kemudian Umar mengatakan, ya bna akhi, irfa' thawbak. Wahai anak saudaraku, angkat baju, angkat sarung. Fa'innahu anqa li thawbik. Karena itu lebih bersih. Bisa jadi tanah. Ada kotoran di sana. Bisa jadi terkena apa? Najis. Engkau tidak tahu. Sedangkan syarat sahnya salat adalah tahar. Kata Umar, irfa' thawba. Angkat bagian. Angkat sarungmu. Fa'innahu anqa li thawbik. Lebih bersih. Wa atqa li rabbik. Dan itu lebih bertakwa engkau kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang dikatakan sebagai ekstrim. Petunjuknya Nabi. Petunjuknya para sahabat. Petunjuknya para khulafa. Yang lain lagi. Jangankan punya ilmu. Mendekat kepada ilmu saja tidak. Orang yang memiliki jenggot identik dengan teroris. Celana cingkrang ekstrim. Jenggot teror. Padahal ini sekali lagi bagian dari apa? Bagian daripada agama. Usaha besar-besaran agar supaya Islam ini dibenci. Islam pobia. Melalui antek-anteknya dari dalam. Yang senantiasa menyebarkan suara-suara sumbang. Tujuannya untuk merusak pilar-pilar yang telah digariskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Melalui lisan-lisan nabinya alaihi salatu wassalam. dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Ibnu Umar, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "Uhfu asy-syawarib waffiru al-luha khaliful musyrikin." Potong kumismu, panjangkan jenggotmu, selisihi orang-orang musyrikin. Mungkin di antara kita mengatakan, "Ya Ustaz, orang-orang musyrik zaman sekarang, mereka punya jenggot." Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan kita untuk menyelisih. Perlu antum ketahui, ikhwani afidhakumullah, Yahud dan Nasara, tidak ada syariat jenggot. Yahud dan Nasara, tidak ada syariat jenggot. Jadi kalau Yahudi, Nasrani punya jenggot, itu merupakan oknum-oknum yang tidak mengikuti ajaran agama mereka. Oleh sebab itu Nabi SAW memerintahkan kita untuk menyelisih. Khalifu al-musyrikin. Dalam riwayat yang lain, khalifu al-majus. Dan ini bahkan merupakan apa? Ciri-ciri fitrah. Kebersihan, keindahan, jenggot, fitrah. Jenggot ini merupakan keindahan fitrah. Yang belum punya, dibiarkan mulai sekarang. Ini merupakan bagian daripada apa? Daripada keindahan. Indahnya rijal. Aisyah menegaskan asyratun minal fitrah. 10 daripada kefitrahan. Jangan kemudian kita mengikuti slogan-slogan yang ada saat ini. Berusaha untuk diselisih. Mengatakan jenggot identik dengan teror, panjangkan jenggot. Ini bagian dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Menegakkan agama Allah butuh pengorbanan. Nabi alaihissalatu wassalam dijerja. Dan beliau Nabi tidak selamat. Apalagi kita. Dan itu Nabi tidak selamat. Apalagi kita. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa ardhaha mengatakan asyratun minal fitrah, 10 dari kefitrahan. Yang pertama, qasyus syarib. Cukur apa? Potong kumis. Yang kedua, i'fa al-lihya. Panjangkan jenggot. Yang ketiga apa? Zaid. Bagian daripada fitrah. Kesucian. Keindahan. Kebersihan. Kemurnian seorang muslim. Yang ketiga. Ya saya mengatakan ini. Nadfu al-ibd. Naam. Mencabut. Mencabut. Ketiak. Dicabut. Atau pakai. Dicukur apa dicabut? Nadfu al-ibd. Mencabut. Bulu ketiak. Yang keempat. Halku al-anah, mencukur bulu kemaluan. Yang kelima. Apa ini? Taklim al-adhafir, memotong kuku. Di mana Nabi alaihissalatu wassalam memberikan waktu kepada kita selama 40 hari. Tidak boleh lebih daripada itu. Ini lima. Sudah antum sebutkan. Yang keenam. Siwak, ahsan, membersihkan apa? Gigi, baik dengan siwak ataupun dengan pasta ataupun dengan sikat. Ini yang keenam, yang ketujuh. Al-madhmadhah, apa madhmadhah? Berkumur. Itu bagian daripada fitrah. Ini yang ketujuh, yang keempat. Istinsyak, yang kedelapan. Istinsyak. Apa itu istinsyak? Memasukkan air ke dalam hidung. Yang kesembilan, ghuslul barajim. Membersihkan telapak tangan dengan celah-celah jari. Yang kesepuluh, yang terakhir, al-istinqas bilma. Membersihkan kotoran dengan menggunakan air yang lebih dikenal dalam istilah fikih dengan sebutan apa? Istinja. Di antara fitrah disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam adalah ini. Maka yang mengatakan bahwasanya jenggot teror, mereka jauh daripada fitrah. Padahal ulama-ulama mereka berjenggot. Imam Syafi'i berjenggot atau enggak berjenggot? Berjenggot. Indonesia pakai mazhab apa? Syafi'i. Mestinya mereka kalau konsisten dengan mazhabnya Syafi'i, seluruh Indonesia berjenggot. Tapi mengambil sebagian, meninggalkan sebagian yang lain. Mengikuti apa? Hawa nafsunya. Bahkan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in tahu kalau Nabi alaihi salatu wassalam membaca Al-Quran di dalam sholat. Dari apa? Gerakan jenggotnya. Para sahabat yang di saf belakang Nabi alaihi salatu wassalam tahu Nabi berzikir dalam sholatnya. Beliau membaca. Baik Al-Fatihah maupun surat-surat pendek. Dalam bacaan sirri ataupun jahr. Dari mana mereka tahu? Gerakan jenggotnya menunjukkan berarti jenggotnya Nabi alaihi salatu wassalam apa? Lebat. Kalau cuma sedikit, enggak akan mereka tahu. Berarti Nabi alaihi salatu wassalam teror. Na'udzubillah. Bahkan kata Jabir ibn Samurah radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, yang di dalam riwayat Muslim mengatakan kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam syamita muqaddam ra'sihi wa lihyatihi. Dahulu ujung pangkal rambut Nabi alaihi salatu wassalam dan jenggot beliau berwarna putih alias beruban. Pangkal kepala, rambut dan jenggotnya beliau beruban. Wa idza adhana lam yatabayyan dhalik. Kalau beliau pakai minyak, uban itu enggak nampak. Nabi SAW suka dengan minyak. Beliau pakai minyak. Jenggotnya dan apa? Rambut kepalanya. Kalau beliau pakai minyak, ubannya enggak kelihatan. Wa idza sya'idha lam yatabayyan. Tapi kalau sudah mulai kusut, artinya minyak tersebut luntur atau kering, maka uban itu pun nampak. Kata Jabir, wa kana kathir sya'ril liha. Dan jenggot Nabi alaihi salatu wassalam lebat. Tidak hanya apa? Tidak hanya panjang. Artinya lebat. Yang dimaksud dengan lebat di sini bukan lembut, ikhwani afidhakumullah. Banyak dan tebal. Itu jenggotnya Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan suatu ketika seorang tabi'in, murid dari kalangan para sahabat, yang bernama Yazid Al-Farisi, dari negeri Persia, masuk ke dalam agama Islam, menimba ilmu kepada para sahabat. Sehingga menjadi apa? Tabi'in, muridnya para sahabat. Dan Yazid ini punya kelebihan di dalam urusan khat. Apa itu khat? Nulisan bahasa Arab. Sehingga dia termasuk yang diberikan tugas untuk menulis mushaf. Yazid al-Farisi wa kana mimman yaktub al-mushaf. Dia termasuk orang yang menulis mushaf. Suatu ketika kata Yazid, ra'aitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam fin naum. Aku melihat Nabi alaihi salatu wasallam di dalam tidur. Artinya mimpi. Maka aku datangi sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu arda. Nah, mendatangi sahabat siapa? Abdullah ibn Abbas, yang masih ada di antara mereka. Maka setelah bertemu dengan Abdullah ibn Abbas mengatakan, ya ibn am Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai anak dari pamannya Nabi alaihi salatu wassalam, ra'aitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam fin naum. Aku telah melihat Nabi alaihi salatu wassalam dalam tidurnya. Maka apa kata sahabat Ibnu Abbas? Dahulu Nabi bersabda. Nabi sudah meninggal. Tersisa siapa? Para sahabatnya. Dahulu Nabi bersabda, "Man ra'ani fin naum faqad ra'ani." Yang melihat aku di dalam mimpi, berarti dia telah melihatku. Fa inna asy-syaitan la yastati an yatashabbaha bi. Karena sesungguhnya syaitan tidak bisa untuk menyerupai aku. Ini siapa kata siapa? Abdullah. Kata Nabi alaihi salatu wasallam kepada Abdullah ibn Abbas. Yang melihat aku dalam mimpi berarti pasti melihat aku. Tapi perlu diketahui ikhwani afidhakumullah, zaman sekarang ada orang-orang yang sering mengaku setiap harinya bermimpi ketemu Nabi alaihi salatu wasallam 10 kali. Kalau sudah satu hari tidak bermimpi dengan Nabi alaihi salatu wasallam, sedih. Apa dosanya? Apa yang dia lakukan? Apa kejelekan yang menimpa oleh orang tersebut? Sehari tidak melihat Nabi, bingung, menangis. Pertanyaannya saat ini ikhwani afidhakumullah, apakah benar yang dia lihat itu adalah Nabi? Berarti Anda harus mengetahui bagaimana profil Rasulullah, bentuk fisik beliau. Jangan kemudian dikhawatirkan ternyata itu apa? Jin, syaitan, menyerupa. Seorang manusia pakai gamis, menggunakan surban warna hijau, tasbihnya panjang, pakai akik 5 di tangannya. Bawa tongkat. Mengatakan, wahai fulan, kalau engkau pengen punya keturunan, kamu tidak punya anak sekarang. Ya, wahai Nabi, kalau engkau pengen punya keturunan, kamu harus i'tikaf di kuburannya Abdul Qadir Jailani selama 10 hari sambil bawa ayam. Maka dengan cepat dia menghukumi itu adalah siapa? Nabi alaihi salatu wassalam. Memang betul, siapa yang bermimpi aku, dia pasti telah bermimpi melihatku. Karena syaitan tidak akan bisa menyerupai bagi siapa yang tahu Nabi alaihi salatu wassalam. Maka ketika orang ini bertanya kepada sahabat Abdullah ibn Abbas, kata beliau, hal tastati' an tan'utali ar-rajul alladhi ra'ait, bisakah engkau memberikan kepadaku sifat orang yang kamu lihat dalam mimpi? Ditanya dulu oleh Abdullah bin Abbas, benar enggak ini Nabi? Karena Abdullah bin Abbas yang paling tahu kepada sahabatnya, yaitu Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka kata Yazid al-Farisi, ra'aitu ar-rajula baina ar-rajulain. Aku melihat beliau di antara dua orang. Maksudnya di antara dua orang ini tidak tinggi, tidak pendek. Badan beliau sedang. Menggunakan kata-kata itu. Ar-rajul bainar rajulain. Aku melihat seorang di antara dua manusia. Artinya beliau tidak tinggi sekali dan tidak pendek. Artinya sedang. Seperti layaknya manusia normal, biasa. Nah. Kemudian, jismuhu walahmuhu asmar ilal bayad. Dan tubuh kulit Nabi alaihi salatu wassalam coklat muda keputih-putihan. Artinya apa? Kulit beliau bersih. Keputih-putihan. Hasanul madhak. Senyum beliau indah. Yang aku lihat dalam mimpiku. Akhalul ainain. Nabi alaihi salatu wasallam punya mata hitam yang tajam. Seperti orang pakai kuhul. Apa itu kuhul? Celak. Akhalul ainain. Mata Nabi alaihi salatu wasallam hitam tajam. Seperti orang yang pakai celak. Jamil dairatil wajah. Marbu'an. Wajah beliau bulat tampan, ganteng. Posturnya bidang. Artinya dadanya lebar. Posturnya bidang. Tamla' lihyatuhu ila hadhihi wa hadhihi. Dan jenggot beliau, kata Yazid al-Faris, menutupi bagian ini dan bagian itu. Dan beliau memberikan isyarat kepada nahrnya. Nahar itu bagian bawah tenggorokan di atas dada. Artinya di mana? Sini. Kata Yazid Al-Farisi, aku melihat beliau. Jenggotnya menutupi bagian ini. Bawahnya tenggorokan dan di atas apa? Di atas dada. Artinya ikhwani afidhakumullah, jenggotnya Nabi apa? Lebat. Katanya Ibnu Abbas, law ra'aitahu fil yaqdah la ra'aitahu. Kalau seandainya engkau melihat dalam keadaan sadar, ya itulah Nabi yang engkau lihat. Allahu Akbar. Nah, di antara sifat Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam punya apa? Punya jenggot, punya lahya. Ini yang disebar-sebarkan saat ini. Yang lain lagi mengatakan apa? Cadar identik dengan radikalisme. Celana cingkrang ekstrim. Jenggot, teror. Kemudian saat ini cadar apa? Radikal. Enggak tersisa. Ninja Hattori, Batman. Mereka seolah-olah hidup di negeri Arab. Enggak sekalian di Indonesia naik di atas unta. Orang Arab saja kesini buka-bukaan. Kok orang Indonesia bergaya? Bahkan yang lain lagi Abu Jahal. Abu Jahal bermunculan pada zaman ini mengatakan bahwasanya cadar bukan syariat Islam. Syariatnya siapa? Orang-orang jahiliyah ikhwani afidhakumullah Arab pada zaman dahulu. Ketika mereka keluar bersolek membuka wajahnya. Itu orang Arab. Sebelum datangnya Islam. Oleh sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam Al-Quran. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Tinggallah kalian dalam rumah. Jangan kalian berhias sebagaimana soleknya orang-orang zaman jahiliyah. Artinya wanita pada zaman itu ketika keluar rumah buka-bukaan aurat. Berarti orang Arab dahulu tidak menggunakan cadar. Artinya cadar itu bukan adat istiadat mereka. Tapi itu merupakan ajaran Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Ketika turunnya firman Allah dalam surat An-Nur. وَلِيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. Hendaknya mereka menutupi dada-dada mereka. Kaum wanita. Menjulurkan pakaiannya. Apa kata Aisyah? يَرْحَمُ اللَّهِ نِسَاءَ الْمُهَاجِرَاتِ. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat bagi perempuan-perempuan Makkah. Ketika turunnya ayat ini. Syakakna murutahunna. Mereka ambil kain, mereka robek ujung-ujungnya. Fakhtamarna biha. Mereka jadikan itu sebagai penutup wajah. Berarti apa? Cadar datang dengan datangnya Islam. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam Al-Quran. Ya ayyuhan nabi. Kulli azwajika. Wabanatika. Wanisa'il mu'minin. Wahai nabi, katakan kepada putri-putrimu. Istri-istrimu. Dan wanita kaum mu'minin. Para sahabat. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Agar menjulurkan pakaian mereka ke seluruh tubuhnya. Menjulurkan jilbab mereka kepada seluruh tubuhnya. Dzalika adna an yu'rafna fala yu'dzain. Itu lebih mudah bagi mereka untuk dikenal dan tidak diganggu. Di sini menggunakan lafaz jilbab untuk diturunkan. Apa arti jilbab? Menurut Departemen Agama, terjemahan tafsir Al-Qur'an, ketika sampai pada ayat ini, Departemen Agama Republik Indonesia tahun 1971, berarti Departemen Agama insyaallah tidak akan mengajarkan radikalisme. Mereka menuliskan footnote nomor 1233. Mereka mengatakan jilbab artinya pakaian karung yang besar yang bisa menutup kepala, muka, dan dada. Berarti ini apa? Cadar. Tidak ada lagi artinya. Ini terjemahan siapa? Departemen Agama. Kita tidak menyebutkan perkataan Syafi'i, Abu Hanifah, Imam Ahmad, dan para ulama. Kita ambil terjemahan dari Departemen Republik Indonesia. Artinya cadar. Yang saat ini diperolok-olok. Berusaha untuk diintimidasi. Maka ikhwani afidhakumullah. Di dalam Islam diperintahkan kita berilmu sebelum apa? Sebelum berucap dan sebelum beramal. Oleh sebab itu, manusia apabila dilihat dari perkara ini, mereka terbagi menjadi tiga golongan. Golongan yang pertama, du'at al-jahl, da'i-da'i yang jahil, bodoh. Mereka mengajarkan kepada umat manusia karena tidak punya ilmu dengan kejahilan. Tidak mengembalikan mereka kepada Al-Quran dan As-Sunnah, tapi mengembalikan mereka untuk mengikuti hawa nafsu yang ada. Dan mereka kebanyakan da'i-da'i dari kalangan Al-Mutasawwifah Adhalah. Terang-terangan di hadapan podium. Kalau Nabi hidup pada zaman ini mungkin juga ikut-ikutan curi apa? Jambu. Da'i seperti ini. Di hadapan masyarakat. Tidak punya malu. Berkata dengan penuh kejahilan. Terang-terangan. Mencela Rasulullah alaihi salatu wassalam. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah memperingatkan mereka. Orang-orang munafikin. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah kepada ayat-ayat Allah, Rasul-Rasulnya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala pencipta langit dengan tujuh lapis, bumi dengan tujuh lapis, kalian berolok-olok, jadikan sebagai senda gurau, bahan tertawaan. La ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kalian minta maaf, kalian telah kufur setelah beriman. Nabi dilecehkan kehormatan. Maka yang lain, apakah akan selamat kalau sudah Nabi alaihi salatu wasalam dijatuhkan? Begitu pula para sahabatnya. Bahkan yang mendampingi Nabi alaihi salatu wasalam di atas kasur beliau. Aisyah pun tidak lepas. Kalau seandainya Aisyah pada zaman ini yang enggak akan mau. Umur 9 tahun dinikahi dengan orang yang tua. Renta. Na'udhu billah. Kalau zaman ini seperti Aisyah, cantik, muda, lu enggak gelem, enggak mau untuk dinikahi dengan orang yang sudah separuh baya. Terang-terangan celaan kepada Nabi, celaan kepada sahabat, celaan kepada istri beliau yang merupakan wanita tersuci di muka bumi. Menjadi ibu-ibunya apa? Kaum mukminin. Nabi alaihi salatu wassalam memperingatkan kita dalam lima hal. Yang pertama, beliau bersabda, la tasubbu ashabi. Janganlah kalian mencela sahabat-sahabatku. Oleh sebab itu ahlu sunnah wal jamaah di antara akidah mereka menghormati para sahabat dan tidak menyebutkan kejelekannya. Menghormati siapa? Para sahabat. Kalau mereka jatuh, berarti Islam jatuh dari A sampai Z. Karena yang membawa hadis-hadis Nabi siapa? Para sahabat. Yang membawa Islam siapa? Sahabat. Yang paling faham kepada turunnya Al-Quran, mulai Bismillahirrahmanirrahim, sampai Kul a'udhu birabbin nas siapa? Para sahabat. Mereka menjaga sampai tiba di negeri kita. Dan zaman ini. Berkat jerih payah mereka. Oleh sebab itu Nabi SAW bersabda yang pertama. La tasubbu ashabi. Janganlah kalian mencela para sahabatku. Berarti yang mencela para sahabat Nabi. Bukan termasuk ahlu sunnati wal jamaah. Bukan termasuk seorang muslim dan mukmin. Karena mukmin menjunjung tinggi perintah Rasul. Rasulullah. Siapapun itu. Lau anna ahadakum anfaqa mithla uhudi dhahaba. Kalau seandainya satu di antara mereka bersodakoh, enggak tanggung-tanggung emas, harta yang paling berharga, harta yang paling mahal, besarnya seperti Gunung Uhud. Berapa kilo kira-kira? Berapa ton? Hah? Berapa miliar? Berapa triliun? Kalau seandainya seseorang berinfak sodakoh kepada kaum muslimin, emas sebesar Gunung Uhud. La yusawi mudda ahadihim wa la nasifahu. Tidak akan bisa menyamai sedekah mereka satu mud. Mud itu apa? Cakupan. Satu cakupan mereka para sahabat. Sedekah mungkin dengan kurma, satu cakupan. Tidak bisa menyamai pahala mereka. Tidak bisa menyamai apa? Pahala mereka. Bahkan, kata Nabi, separuhnya tidak bisa menyamai. Oleh sebab itu, ketika ada para ulama yang berusaha mengatakan bahwasanya Umar ibn Abdul Aziz lebih baik daripada Muawiyah. Muawiyah sahabat. Umar adalah khalifah kaum muslimin. Yang datang di zamannya kerajaan-kerajaan. Memang pada zamannya Umar ibn Abdul Aziz penuh dengan keadilan. Sebagian orang ada yang mengatakan zamannya Umar bin Abdul Aziz lebih baik daripada zamannya Muawiyah. Kata para ulama, tidak. Bahkan kebaikannya Umar ibn Abdul Aziz tidak bisa menyamai debu yang terbang dari tanah. Disebabkan karena tunggangan kudanya Muawiyah ketika berjihad bersama Rasulullah. Kelebihannya Umar ibn Abdul Aziz tidak bisa menyamai debu saja yang berterbangan gara-gara kuda yang melompat. Berjalan dengan kencang. Yang dimiliki oleh Muawiyah berjihad bersama Nabi SAW. Ini fadilahnya para sahabat. Yang dihabiskan oleh orang-orang mutasawwifah. Dan yang mengikuti mereka dari kalangan Syiah, Rafidah, Al-Imamiyah, Al-Ja'fariyah. Al-Ithna, Asyariyah. Dihabiskan para sahabat, bahkan ummahat. Bahkan di antara mereka ada yang berani mengatakan bahwasanya kemaluan Nabi alaihi salatu wasalam akan dimasukkan ke dalam neraka karena telah berhubungan dengan Aisyah. Ta'ala Allah amma yakulun. Alayhim la'ainullah. Ini yang pertama dari Nabi alaihi salatu wasalam. La tasubbu ashab. Jangan kalian menjelah para sahabatku. Tidak akan bisa menyamai satu but sedekah mereka. Yang kedua. Beliau alaihi salatu wasalam bersabda. Man sabba ashabi. Yang menjelah para sahabatku. Fa'alayhi la'natullah. Mereka mendapatkan la'nat dari Allah. Wal malaika. Dan para malaikat. Wal nasi ajma'in. Dan seluruh umat manusia. Melaknat orang tersebut. Bisa jadi hukuman diberi di dunia. Maka itu lebih baik daripada di, nanti di akhirat. Sebelum di akhirat. Maka yang kedua mendapatkan laknat dari Allah, para malaikat. Yang itu merupakan prajuritnya Allah subhanahu wa ta'ala dan seluruh umat manusia makhluknya. Kemudian yang ketiga. Sebaik-baiknya masa-masanya siapa? Mereka. Nabi bersabda khairul kuruni. Qarni sebaik-baiknya masa-masaku. Thumma alladhina yalunahum. Thumma alladhina yalunahu. Kemudian masa berikutnya dan masa berikut. Ini yang ketiga. Yang keempat. Diperintahkan kita untuk memuliakan. Nabi bersabda. Akrimu ashabi. Hormati teman-temanku. Hormati para sahabatku. Fa innahum khiyarukum. Karena mereka adalah orang yang terbaik di antara kalian. Ini yang keempat. Yang kelima, yang terakhir. Allah subhanahu wa ta'ala puji mereka di dalam apa? Di dalam Al-Quran. Allah puji mereka dalam Al-Quran. Kemudian dikafirkan para sahabat. Dijelek-jelekkan. Direndahkan harkat martabatnya. Dikatakan Abu Bakar dan Umar sebagai patung berhala. Kekal di dalam api neraka. Mereka doakan pada setiap sholatnya. Mereka laknat pada acara-acara rutinitas mereka. Seperti hari Karbala dan lain-lain. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah memuji. Radiyallahu anhum wa radhu'an. Dalam surat apa? Dalam surat apa? والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. سورة دبا. لا. وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. دلم سورة التوبة. Allah subhanahu wa ta'ala abadikan mereka ridha dan mereka ridha kepada Allah. Allah telah menyiapkan kepada mereka surga yang mengalir. Sungai-sungai di dalamnya. Mereka kekal di sana. Dan itu merupakan kemenangan yang besar. Kemudian mereka rendahkan, lecehkan, mereka ejek-ejek. Dan hukum di dalam Islam yang mendustakan satu ayat. Berarti dia telah mendustakan seluruh ayat. Mendustakan satu surat. Berarti dia telah mendustakan mushaf. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tinggal tersisa dua dari golongan umat manusia. Tadi yang pertama da'i. Yang mengajarkan kejahilan. Kemudian tersisa golongan yang kedua dan ketiga. InsyaAllah kita lanjutkan pada kajian berikutnya. Am Syed. Ilahuna walhamdulillah.